Mitra bisnis Quick Yangi berpandangan, intelijen asing yang memiliki kecanggihan teknologi untuk menyadap saluran komunikasi data maupun suara seperti Amerika Serikat atau negara besar lainnya, bisa dipastikan akan menyadap siapapun pimpinan negara di dunia, baik itu yang dinilai musuh maupun sahabat. Menurutnya, kondisi itu tercermin melalui skandal penyadapan intelijen Amerika terhadap perangkat komunikasi pemimpin negara sekutunya Jerman, yang membuat Presiden Barack Obama harus meminta maaf secara terbuka kepada Kanselir Angela Merkel. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Quick Yangi. Baik Pak Quick, seperti apa Bapak melihat peta dunia intelijen sekarang ini jika kita melihat negara secanggih Jerman, kanselirnya masih bisa disadap oleh Amerika? Sekarang ini kekuatan sadap-menyadap ini kan sudahlah, harus kita akui lah kalau urusannya internet, apalagi dengan internet macam-macam ini yang IT, ICT, itu harus kita akui Amerika yang hebat deh. Yang menelanjangi pemerintah Amerika, Snowden juga orang Amerika kan. Yang dulu Avanya juga, Avanya gak tahu orang mana itu yang kejar-kejar, yang membongkar kembali. Jadi bongkar-membongkar ini sekarang orang-orang pribadi, nerds ini bisa membongkar. Silicon Valley lagi kerja keras katanya. Lantas apakah aksi intelijen yang dilakukan oleh Amerika juga didasari oleh motif-motif ekonomi Pak Quick? Ya, kalau motif ekonomi untuk penyadapan itu kan sudah banyak ditulis. Jadi misalnya kebijakan ekonominya Bung Karno dulu dianggap berbahaya. Makanya ketika ada beberapa kekuatan yang harus menjatuhkan Bung Karno, beberapa kekuatan yang bisa menjatuhkan Bung Karno itu dipakai sepenuhnya kan. Misalnya waktu itu memang ada rencana pemberontakan komunis, lalu kemudian ternyata dari TNI tanggap sekali itu. Nah dalam kondisi seperti itu kan sangat aktif Marshall Green sebagai duta besar di sini dan Lyndon Johnson sebagai presiden di sana. Itu surat menyurat korespondensinya dan itu semuanya kan ditulis oleh Bradley Simpson di dalam bukunya Economist with Guns. Nah dia justru menulisnya itu atas dasar dokumen yang sudah kadaluarsa kerahasiaannya. Nah, dari situ saja sudah ketahuan bahwa dokumen, telegram, macam-macam itu rahasia semua. Ketika tidak lagi rahasia, karena setelah sekian tahun kan tidak rahasia, itu diteliti oleh Bradley Simpson yang memang ahli dalam ahli sejarah. Demikian Quick Yangi. Benny Rahmadi, Pas FM.